Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammada abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ikhwani wa akhwati fillah, talabatul ilam, azani wa azzakumullahu jami'a, walhamdulillah wa syukurillah. Kita memuji Allah karena pada malam hari ini kita masih dan senantiasa selalu mendapatkan limpahan kasih sayang Allah yang tak pernah berhenti. Dan juga kita bersyukur kepada Allah, pada malam hari ini kita dipilih mendapatkan kehormatan untuk bisa menghadiri majelis ilm, berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, di mana nama-nama kita sekarang sedang disebutkan oleh Allah di hadapan malaikat-Nya. Wa zakarahumullahu fiman indah. Nah, baik ya. Jadi mungkin walaupun kita tidak dikenal, tidak viral, barakallahu fikum, sebagaimana abna'ud dunia, yakinlah dengan rajinnya kita menghadiri majelis ilm, nah, nama kita dikenal di sana, ya, sering disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fulan, fulan, fulan, nah, dia hadir di majelisku, di taman-taman surgaku. Sehingga banyak-banyak bersyukur, berterima kasih kepada Allah karena pada malam hari ini kita masih dipilih oleh Allah untuk bisa hadir di majelis yang sangat adem, ayem, ya, menyejukkan dan menenteramkan hati kita, barakallahu fikum. Ya, bersyukurlah kita tidak berada di luar sana bersama dengan para pemuda yang lagi ajeb-ajeb, barakallahu fikum. Ya, yang lagi party, yang lagi kedugem, barakallahu fikum, na'am. Atau di klub-klub malam, barakallahu fikum. Ya, alhamdulillah. Ya, bersyukur antum terlindungi, barakallahu fikum, na'am, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal-hal kebaikan, na'am. Dan itu tentunya tidak luput juga dari jasa, ya, kedua orang tua kita atau siapapun yang barakallahu fikum memasukkan kita ke dalam pondok pesantren. Naam, banyak-banyak berterima kasih kepada mereka karena telah memilihkan kepada kita tempat yang paling nyaman, tempat yang paling aman, tempat yang paling tentram, barakallahu fikum, naam. Ya. Bukan berada di luaran sana dengan pressure, ya, tekanan kehidupan yang sangat berat, penat, pekat, barakallahu fikum. Tayyib, walhamdulillah. Nah, insyaallah pada malam hari ini kita akan kembali berjumpa dengan salah satu kitab yang sangat kita gemari, yang sangat kita barakallahu fikum cintai, karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, kitab Al-Adabul Mufrad barakallahu fikum. Nah, ini entah sudah masuk tahun keberapa ya barakallahu fikum tayyib kitab ini. Jadi semenjak saya diminta untuk memberikan durus am, ya sampai sekarang ini masih terus berlanjut barakallahu fikum Al-Adabul Mufrad. Mungkin sekitar 10 tahunan lebih ya. Nah. Tayyib, alhamdulillah masih diberikan keistiqomahan ya, kesehatan, kewarasan barakallahu fikum. Tidak luput juga dari doa-doa santri-santri yang kami cintai dan kami sayangi. Allahumma amin. Kita lanjutkan barakallahu fikum terkait dengan fawaid. Kemarin sudah disebutkan loh hadisnya. Belum ya? Nah. Tayyib. Fawaidul hadis, faedah hadis yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah istihbabu istiqbalil qiblah indad du'a. Istihbabu istiqbalil qiblah indad du'a. Nah, di dalamnya ada anjuran bagi kita menghadap ke arah kiblat ketika berdoa. Ya. Tapi itu termasuk bentuk adab etika dalam berdoa, ya. Nah, selagi kita mampu, maka diusahakan dan diupayakan. Berdoalah menghadap ke arah kiblat barakallahu fikum. Naam. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengupayakan dan melakukan hal tersebut. Faedah yang kedua, raf'ul yadaini indad du'a. Raf'ul yadaini indad du'a. Mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Ini juga termasuk adab dan etika. Barakallahu fikum na'am. Ya. Kecuali pada tempat-tempat yang memang barakallahu fikum Rasul menggunakan kaifiah yang lain. Ya. Bukan dengan mengangkat tangan. Seperti ketika khutbatul Jum'ah, barakallahu fikum, seorang khatib ketika berdoa, dia tidak menengadahkan kedua tangannya, tapi dengan memberikan isyarat dengan telunjuk jarinya ke arah atas. Nah, itu ketika seorang khatib berdoa dalam khutbahnya. Barakallahu fikum, na'am. Adapun makmum, apakah mereka mengeraskan, ya, bacaan aminnya, apakah mereka mengangkat kedua tangannya? Fatwa dari Syekh bin Baz rahimahullahu taala, beliau mengatakan tidak perlu dikeraskan takminnya dan juga tidak perlu mengangkat kedua tangannya. Barakallahu fikum na'am. Ya, cukup diaminkan dengan suara yang lirih. Barakallahu fikum. Tayyib. Karena tidak ada keterangan riwayat dari para sahabah melakukan hal itu. Faedah yang ketiga adalah fihi dalilun ala anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya'lamu mimma 'allamahu rabbuhu. Anna nabiyya ya'lamu mimma 'allamahu rabbuhu ma la ya'lamuhun nas. Di dalamnya ada dalil bahwa nabi mengetahui dari apa-apa yang diajarkan oleh Rabb-nya, perkara-perkara yang tidak diketahui oleh manusia. Barakallahu fikum na'am. Tayyib. Termasuk salah satu alamun min a'lamin nubuwah, salah satu tanda dari tanda-tanda kenabian beliau. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Beliau memberikan informasi yang akurat, bahkan bisa dikatakan cukup detail, barakallahu fikum, tentang peristiwa di masa lalu, begitu juga peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan semuanya waqa'ah, terjadi seperti yang beliau beritakan. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Faedah yang keempat, masyru'iyatud du'a lil ghair. Masyru'iyatud du'a lil ghairi bima yanfa'uhu. Masyru'iyatud du'a lil ghair bima yanfa'uhu fi amri dinihi wa dunyahu. Disyariatkan untuk mendoakan orang lain dengan doa-doa yang bermanfaat, ya, dalam urusan agama dan juga dalam urusan dunia. Jadi tidak mengapa kita mendoakan orang lain, barakallahu fikum, na'am, untuk hal-hal yang bermanfaat. Yang kelima, hidayatu taufiq la tutlabu illa minallah. Hidayatu taufiqi la tutlabu illa minallah. Naam. Hidayah taufiq tidaklah diminta kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, karena hidayah taufiq, ilham, itu termasuk bentuk hidayah yang khusus, ya, hak prerogatif hanya dimiliki oleh Allah semata. Ya. Adapun makhluk-makhluk yang dekat dengan Allah dari kalangan malaikat, para nabi dan rasul, mereka tidak memiliki otoritas, ya, kewenangan, kekuasaan untuk memegang wilayah tersebut. Nah, sebagaimana Allah mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau tidak akan mampu memberikan hidayah taufiq kepada orang-orang yang kamu sukai, tapi Allah yang memberikan hidayah itu. Barakallahu fikum. Nah, ya, sebagaimana pada kasus paman beliau Abu Thalib. Beliau sangat ingin, sangat bersemangat pamannya menerima Islam dan meninggal di atas keislaman karena luar biasa kebaikan jasa beliau kepada Islam yang sangat-sangat besar. Tapi Allah dengan hikmahnya menghendaki yang lain. Barakallahu fikum. Naam. Itu beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis. Kita masuk hadis berikutnya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, haddatsana Muhammad ibnu Salam al-Bikandi. Muhammad ibnu Salam ibnil Faraj as-Sulami maulahum. Muhammad ibn Salam ibn al-Faraj as-Sulami maulahum al-Bukhari al-Bikandi. Naam. Tayyib. Mukhtalafun fi lami abihi. Mukhtalafun fi lami abihi. Diperselisihkan oleh pakar-pakar hadis terkait dengan huruf lam pada nama ayahnya, ya, salam di situ. Nah, zahaba ba'duhum bitasydid, sebagian mereka berpendapat dengan mentasydid salam Muhammad ibnu Salam, ya, dengan mentasydid lamnya. Barakallahu fikum. Wa zahaba ba'dhum bitakhfif. Dan yang lain berpendapat dengan ya membacanya tanpa tasydid. Ya, Muhammad bin Salam. Barakallahu fikum. Naam. Wa huwa rajih. Wa huwa rajih. Dan itulah pendapat yang kuat. Muhammad ibnu Salam tanpa tasydid. Ya. Baik, Muhammad ibnu Salam Al-Bikandi. Thiqatun sabtun. Qala akhbarana Ismail ibnu Ja'far. Ismail ibnu Ja'far bin Abi Katsir. Ismail bin Ja'far bin Abi Katsir. Al-Ansari. Abu Ishaq Al-Qari. Thiqatun sabtun. An Humaidin. Dari Humaid. Humaid At-Tawil. Ya, Humaid di sini adalah Humaid At-Tawil. Siapa namanya Humaid At-Tawil? Huwa Humaid ibnu Mihran. Ya, Humaid ibnu Mihran. Barakallahu fikum. Naam. Abi Humaid. Humaid bin Abi Humaid Mihran. Abu Humaid itu kunyah ayahnya beliau. Naam. Barakallahu fikum. Al-Khayyat. Al-Kindi. Al-Khayyat Al-Kindi. Abu Abdullah Al-Basri. Thiqatun. An Anasin. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Anas bin Malik kunyahnya siapa? Antum? Abu Hamzah. Ahsanta barakallahu fikum. Qala Anas bercerita. Qahatal mataru aman. Ai ihtabasa. Kohato maknanya adalah ihtabasa. Tertahan. Masya Allah. Jadi Anas bercerita di zaman Rasul itu pernah hujan tertahan selama 1 tahun. Bayangkan. Dari bulan Muharram sampai Dzulhijjah enggak turun hujan. Nah, dalam kondisi posisi di mana? Saudi Arabia. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Cuaca yang begitu panas, terik, ditambah lagi setahun enggak turun hujan, jelas. Itu akan menimbulkan barakallahu fikum ya. Tayyib, sebuah musibah yang besar di kalangan bangsa Arab saat itu. Barakallahu fikum. Naam. Faqama ba'dul muslimina ila nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal jum'ah. Maka bangkitlah sebagian kaum muslimin untuk menemui nabi sallallahu alaihi wasallam dan itu terjadi pada hari Jumat. Barakallahu fikum. Naam. Baik. Iya. Pas memang hendak melakukan pelaksanaan salat Jumat. Barakallahu fikum. Naam. Faqala, maka salah seorang di kalangan mereka berkata, ini Rasul lagi, barakallahu fikum, na'am, di atas mimbar. Ya Rasulullah, qahatal mataru wa ajdabatil ardu. Wahalakal malu. Nah. Wahai Rasulullah. Ya, hujan sudah lama tidak turun. Wa ajdabat al-ardu. Ajdabat ay yabisat. Yabisat. Dan kondisi permukaan bumi sudah kering kerontang. Nah. Barakallahu fikum. Baik. Bayangkan satu tahun enggak turun hujan. Ya. Jelas itu akan memberikan efek yang sangat luar biasa pada barakallahu fikum na'am kondisi wilayah di sana. Halakal mal. Barakallahu fikum na'am. Al murad bil mal huna adalah barakallahu fikum al mawashi. Ya. Maksudnya adalah hewan-hewan ternak mereka. Karena memang sebagian besar mayoritas profesi barakallahu fikum bangsa Arab saat itu adalah peternak unta ataukah kambing barakallahu fikum. Nah, ya itu termasuk juga makanan pokok mereka sebagai alat transportasi bagi mereka barakallahu fikum. Nah, sehingga al-mawashi pada saat itu benar-benar punya peran penting dalam kehidupan bangsa Arab. Nah, ya sudah tanahnya kering kerontang, hewan-hewan ternak mereka pada mati barakallahu fikum. Nah, tayyib, karena enggak ada yang untuk buat makan dan buat minum ya barakallahu fikum. Jadi benar-benar menunjukkan kondisi perekonomian bangsa Arab saat itu sedang barakallahu fikum dilanda tayyib krisis. Nah, bukan krisis barakallahu fikum moneter ya. Nah, tapi benar-benar barakallahu fikum krisis kondisi alam, kemudian juga barakallahu fikum pasokan dari barakallahu fikum konsumsi mereka. Tayyib, kemudian juga dari sisi barakallahu fikum pekerjaan di kalangan mereka. Nah, itu menimbulkan kekalutan, menimbulkan barakallahu fikum kecemasan dari banyak pihak. Maka mereka meminta kepada Rasul untuk berdoa kepada Allah agar hujan segera diturunkan. Farafa'a yadaihi wa ma yura fis sama'i min sahabatin. Ketika itu Rasul pun langsung mengangkat kedua tangannya. Barakallahu fikum. Dan pada saat itu langit bersih. Enggak ada sedikit pun gumpalan awan. Benar-benar bersih, cerah. Nah, enggak ada sedikit pun awan di langit. Nah, kalau dalam perhitungan manusia, ya enggak mungkin turun hujan. Ya, nah. Mereka-mereka yang menggunakan barakallahu fikum apa itu upaya secara barakallahu fikum apa rekayasa ya. Nah, itu butuh awan. Nanti biasanya awan itu dikasih barakallahu fikum garam tertentu, istilahnya dipancing begitu ya. Nah, itu terkadang dilakukan oleh manusia untuk menstimulasi, mendorong turunnya hujan barakallahu fikum. Butuh awan. Tetap butuh awan kalau mau pakai akal sehat manusia. Gak mungkin, karena hujan itu turun dari mana? Dari awan, bukan dari langit. Ya, antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Al-muzn ay as-sahab. Nah, sehingga kalau dalam perhitungan, ya gak mungkin lah turun hujan. Oh, langitnya bersih, gak ada awan. Dari mana turun hujan? Nah, barakallahu fikum. Baik, tapi di situ Nabi SAW akan menampakkan bagaimana mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada manusia. Nah, menunjukkan kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Famadda yadaihi hatta ra'aitu bayadha ibtaihi. Beliau mengangkat kedua tangannya dan cukup tinggi sampai ya, aku kata Anas melihat ya putihnya dua ketiak beliau. Jadi begini, jadi kan kelihatan. Ya, nah, barakallahu fiik. Tayyib. Menunjukkan harapan yang sangat tinggi dengan melihat kondisi manusia yang benar-benar dalam kondisi paceklik. Nah, yastasqa atau yastasqallaha, beliau meminta hujan kepada Allah. Fama sallainal jum'ata hatta ahamma syabbu al-qaribaddara ar-ruju'u ila ahlihi. Nah, saat itu kami belum sempat melakukan sholat Jumat karena Rasul masih melakukan ritual berdoa barakallahu fikum agar hujan diturunkan. Baik, sampai-sampai pada saat itu ada seorang pemuda ahamma barakallahu fikum. Nah, ya. Maknanya adalah barakallahu fikum asara ihtimamahu wa syaghalahu. Asara ihtimamahu wa syaghalahu. Barakallahu fikum. Nah. Ada seorang pemuda ahamma, dia entah mengapa barakallahu fikum bangkit begitu ya. Nah, bergegas yang rumahnya dekat dengan masjid, rujuk ila ahlihi. Dia barakallahu fikum kembali ke rumah menemui keluarganya. Nah, seolah-olah pemuda ini barakallahu fikum persiapan gitu ya. Saking yakinnya akan turun hujan yang lebat. Nah, padahal saat itu apa? Awan masih belum terlihat dan langit bersih. Tapi ada satu anak muda ini langsung kayak dia barakallahu fikum yakin sekali mesti hujan deras ini. Paham ya? Kayak antum, kalau antum kan nurun hujan deras baru sibuk ngangkat jemuran ya kan. Nah, barakallahu fikum. Tapi ini dia langsung bergegas pulang namanya keluarganya barakallahu fikum. Nah, entah persiapan untuk apa, tayyib menunjukkan keyakinan dia yang sangat luar biasa. Tayyib fadamat jum'ah barakallahu fikum. Falamma kanatil jum'ah allati taliha ya Rasulullah tahaddamatil buyut wahtabas ar-rukban barakallahu fikum. Nah, ini barakallahu fikum terpotong ya. Naam. Ketika Rasul berdoa itu barakallahu fikum tiba-tiba awan pekat hitam datang entah dari mana barakallahu fikum, kemudian turunlah hujan yang sangat deras. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Iya. Hujan, curah hujan yang sangat deras dan lama. Barakallahu fikum. Nah. Sampai akhirnya apa? Madinah banjir. Nah, ya. Fadamatil Jum'ah sampai ke Jum'ah berikutnya. Jadi hampir satu minggu itu, satu Jum'at itu dilanda oleh hujan kota Madinah. Deras. Barakallahu fikum. Na'am. Faqala. Setelah dapat hujan yang deras, orang komplain lagi. Ya, nah. Itulah anak manusia ya. Tayyib, kurang hujan mengeluh, dikasih hujan mengeluh. Nah, laporan lagi kepada Rasul, sudah banjir soalnya Madinah. Tayyib. Dan mereka mengatakan bahwa rumah-rumah banyak yang rusak kena banjir tadi. Barakallahu fikum. Naam. Tahaddamatil buyut wahtabasar rukban. Ar-rukban di sini maksudnya adalah barakallahu fikum al-musafirun. Ya. Di mana orang-orang yang hendak melakukan safar, perjalanan tertahan, ihtabasa. Enggak bisa bepergian, banjir soalnya. Barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Jadi laporan mereka, Rasul hujannya kok kederesan ini ya. Tayyib. Sampai banjir ini. Fatabassama. Rasul pun hanya tersenyum saja. Lisur'ati malamati ibni Adam. Betapa cepatnya ya. Barakallahu fikum, celaan, barakallahu fikum, keluhan anak Adam. Padahal barusan pekan kemarin Jumat minta hujan. Dikasih hujan, sekarang minta tolong hentikan. Nah, itulah repot sama anak Adam itu. Innal insana khuliqah halu'a. Ya, manusia itu diciptakan memang dengan keluh kesah. Barakallahu fikum. Baik, ya. Sekarang ketika nyantri barakallahu fikum na'am. Baik, pusing ya. Kapan ini selesainya nyantri barakallahu fikum na'am. Baik. Ketika selesai barakallahu fikum di rumah, wah, enggak enak juga ya di rumah, enaknya di pondok. Nah, pengen di pondok. Ya, barakallahu fikum na'am. Baik. Selesai mondok cari jodoh enggak dapat. Ya. Nah, sudah ke Kalimantan dicari enggak ada ya. Nah. Kadang cocok, kadang enggak cocok, ada sajalah ya. Kadang dua-duanya cocok, mbahnya yang enggak cocok barakallahu fikum. Nah. Baik. Sudah Kalimantan, Sulawesi ya. Nah. Ke Papua ya, ke mana Raja Ampat kemarin temannya itu dimampiri ya kan. Nah, yang di Raja Ampat barakallahu fikum na'am, enggak dapat juga. Ke Maluku, Ambon ya, enggak dapat juga barakallahu fikum. Sumatera, Jawa Tengah, Jawa Barat ya, Jawa Timur enggak dapat. Sampai ke Timur Leste dia cari barakallahu fikum na'am. Tayyib, enggak dapat juga. Pusing ya. Nah, mengeluh barakallahu fikum. Susahnya mencari pasangan hidup. Nah, jadi senyum bersemi di pantun kemarin itu enggak keluar-keluar barakallahu fikum. Nah. Tayyib, ya. Kemudian Allah mudahkan dia untuk barakallahu fikum dapat jodoh. Ya, nah, ketika dapat jodoh, ya, mengeluh lagi barakallahu fikum ya. Ternyata repot juga ngurus anak gadis orang, ya kan? Nah, dikit-dikit ngambek, dikit-dikit ngambek. Ya, dibeliin bakso salah, padahal tadi ditanya mau beliin apa, bakso mas. Ya barakallahu fikum. Nah, dibeliin bakso sampai rumah ngambek, nggak tahu kenapa. Ya barakallahu fikum. Nah, baik, ternyata sambelnya belum dibawa. Ya barakallahu fikum. Nah, pusing juga dia. Ternyata repot juga yang ngurusi anak gadis orang. Ya barakallahu fikum. Nah, baik. Ini kayaknya kalau punya anak enak ini. Nah, akhirnya dia mujahadah barakallahu fikum. Baik. Ya, wah punya anak barakallahu fikum. Sudah lahir anaknya. Oe oe ya kan barakallahu fikum. Nah. Laki-laki lagi anak pertama. Walhamdulillah barakallahu fikum. Nah. Iya. Tahun pertama ya masih senang ada mainan ya. Nah, tahun kedua masih senang. Nah, tahun ketiga mulai dia mengeluh. Wah, ternyata repot juga punya anak ya kan barakallahu fikum. Belum ngurusi popoknya, susunya barakallahu fikum, belum lagi ya usilnya. Nah. Baik, ya, mengeluh lagi. Barakallahu fikum. Nah, ya begitulah terus dan terus. Barakallahu fikum, manusia itu akan senantiasa ya mengeluh. Nah, makanya Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyah syakur. Sedikit sekali hamba-hambaku yang pandai untuk bersyukur. Cepat sekali ya. Nah, manusia itu berubah perasaannya cepat sekali. Nah, padahal kemarin barusan minta hujan. Ya, sekarang sudah minta berhentikan hujannya. Nah, makanya Rasul sampai senyum. Ya, sebegitunya anak Adam. Faqala biyadihi, maka Rasul pun melakukan ya fa'ala. Qala itu terkadang bermakna fa'ala. Beliau melakukan dengan tangannya, yaitu mengangkat kedua tangannya, beliau berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina. Nah, tayyib. Ya Allah, ya hawalaina. Nah, mohon hujannya hanya terjadi di sekitar kami. Nah, wala alaina, dan janganlah hujannya membuat kami ya mengalami mudarat atau kesulitan. Baik. Fatakasyafat, fatakasyatat, ya fatakasyatat anil Madinah. Takasyatat ai takasyafat. Nah. Takasyatat maknanya adalah takasyafat as-suhub anil Madinah. Jadi awan hitam yang tadinya barakallahu fikum meliputi kota Madinah tiba-tiba menyingkir. Ya, nah. Kota Madinah terang lagi. Barakallahu fikum. Faja'alat tumtiru haulal Madinah. Faja'alat tumtiru haulal Madinah. Nah. Dan awannya itu barakallahu fikum menurunkan hujan di wilayah-wilayah sekitar Madinah. Jadi Madinah tidak lagi hujan, tapi yang hujan di sekitarnya. Nah, barakallahu fikum. Ya, faja'alat tumtiru haulal Madinah, wala tumtiru bil Madinati qatratan. Wala tumtiru bil Madinati qatratan. Dan di kota Madinah tidak terjadi hujan walaupun satu tetes. Nah, jadi itu termasuk kekuasaan Allah ya. Jadi yang kena hujan itu wilayah sekitar Madinah, tapi Madinah cerah. Barakallahu fikum. Nah, itu menunjukkan bahwa awan itu bergerak memang ada yang mengendalikan. Paham ya? Dia bukan bergerak secara sporadis. Ketahuilah itu. Artinya memang ada yang mengendalikan. Di antaranya ada yang Allah tugaskan dari kalangan malaikat yang mengatur. Barakallahu fikum, na'am, memanajemen gerak awan. Paham ya? Nah, tayyib. Kalau itu terjadi secara alami, barakallahu fikum, secara sporadis, susah ngontrolnya itu ya. Nah, yang namanya awan kan dipengaruhi oleh angin perjalanannya. Nah, membuat dia berhenti, enggak masuk Madinah itu mesti ada sesuatu. Kekuatan yang apa? Menahannya. Om ya, jadi awan itu bergerak bukan secara sporadis, bukan secara acak, bukan secara random. Tapi apa? Memang ada kekuatan yang mengendalikannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan barakallahu fikum di apa? Dilaksanakan ya pengaturannya oleh para malaikat. Nah, makanya kita tidak diperbolehkan mencela angin ya atau awan barakallahu fikum atau hujan, karena mencela barakallahu fikum na'am hal-hal tersebut sama saja mencela zat yang mengaturnya. Oh ya. Nah, sehingga diberikan bimbingan kepada kita, kalau kita melihat angin yang kencang, kita berdoa ya kepada Allah, Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma fiha wa ma ursilat bihi, wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa ma ursilat bihi. Barakallahu fikum. Nah, jadi bukan mencela atau melaknat ya barakallahu fikum na'am awan atau hujan. Nah, ya misal dia mau mengadakan sebuah acara besar begitu barakallahu fikum na'am. Ya, hujan turun dengan deras. Kalau orang yang awam yang agamanya barakallahu fikum sangat tipis dan minimalis, nah itu akan mencela hujan. Ya, mencaci hujan barakallahu fikum na'am. Itu termasuk perbuatan yang barakallahu fikum mungkar ya, perbuatan yang tidak dibenarkan barakallahu fikum na'am. Tidak dibenarkan juga barakallahu fikum dengan apa? Menggunakan pawang, pawang hujan, ya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib, yang menggunakan apa itu yang ting ting ting ting ting itu ya barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Itu dengan jasa pawang hujan berupa manusia. Ada juga yang pawang hujan barakallahu fikum bukan bantuan manusia, biasanya masyarakat tradisional itu menggunakan apa? Bawang merah tuncupin ke lidi dengan apa? Cabai biasanya ya. Nah, dengan lombok gitu. Nah, itu ditancapkan ke tanah, mereka meyakini itu bisa menahan hujan barakallahu fikum. Nah, hujannya takut sama bawang dan cabai barakallahu fikum. Tayyib. Itu khurafat ya. Itu adalah khurafat dan termasuk bentuk kesyirikan. Orang Islam enggak boleh percaya yang demikian. Wallahu taala alam bisawab. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini barakallahu fikum. Yang pertama, bayan, fihi bayan, jawazu atau jawazi mukalamatil imam fil khutbah lil hajah. Fihi bayan, jawazi mukalamatil imam fil khutbah lil hajah. Di dalamnya terdapat penjelasan bolehnya berbicara dengan imam di dalam khutbah ketika ada kebutuhan. Nah, jadi yang dilarang itu adalah perbincangan sesama wa sami', sesama barakallahu fikum jamaah salat Jumat. Enggak boleh ngobrol. Ya, tapi kalau obrolan itu terjadi antara imam dan makmum untuk sebuah hajah, maka diperbolehkan, tidak dihitung dalam perbuatan yang lagun. Nah, barakallahu fikum. Sebagaimana di sini ketika Rasul sedang khutbah terjadi dialog antara beliau dan sebagian orang-orang yang minta didoakan turunnya hujan. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, faedah yang bisa kita ambil, bayanu qiyamil wahid bi amril jamaah. Bayanu qiyamil wahid bi amril jamaah. Di dalamnya ada penjelasan tentang bolehnya seseorang yang bangkit untuk mengerjakan urusan banyak orang. Barakallahu fikum. Naam. Artinya kalau sudah ada satu orang yang mencukupi, maka ya boleh dia yang bertanggung jawab untuk mengerjakannya. Barakallahu fikum. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam yang barakallahu fikum ya mencukupkan diri beliau untuk berdoa kepada Allah memintakan turunnya hujan. Nah, dan juga seorang utusan dari jamaah yang mewakilkan urusan mereka agar meminta kepada Rasul turunnya hujan. Yang ketiga, jawazu talabid du'a min ahlil khair. Jawazu talabid du'a min ahlil khair. Bolehnya meminta doa dari orang-orang yang baik. Barakallahu fikum. Na'am. Dari orang-orang yang saleh. Yang keempat, idkhalu du'a al-istisqa. Idkhalu du'a al-istisqa fi khutbatil jum'ah. Bolehnya memasukkan doa meminta hujan tatkala khutbah Jumat. Naam. Yang kelima, fihi alamatun min alamatin nubuwah. Fihi alamatun min alamatin nubuwah. Di dalamnya terdapat salah satu tanda dari tanda-tanda kenabian beliau, ya. Di mana langit yang tadinya bersih, barakallahu fikum, na'am, ya, sepanjang mata memandang enggak ada tanda-tanda awan. Nah, dengan doanya beliau entah tiba-tiba dari mana datang awan yang gelap membawa hujan yang sangat banyak. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis. Barakallahu fikum. Naam.